إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بفضل الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم نسأل الله تعالى على نعمه كتاب الشكر فضل الله سبحانه وتعالى تسليم بها النعمة جنة البرية yang telah memudahkan kita untuk duduk di majlis ini. Mudah-mudahan majlis yang bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai suatu jalan yang memudahkan kita menuju jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada siang hari ini melanjutkan pembahasan dari kita Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din di Syekh Al-Alama Al-Imam Abdul Rahman Ibn Najib As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita sebelumnya telah kita jelaskan tentang makna la ilaha illallah, begitu juga konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah dan makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Rinciannya tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini dikhususkan di dalam kitab permasalahan tauhid, permasalahan akidah. Adapun kitab yang kita bahas ini kitab yang berisi tentang masalah-masalah fiqhiyah. Nah, sehingga mungkin kita tidak akan membahas panjang lebar tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dikarenakan pembahasannya lebih khusus di dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab permasalahan tauhid. Nah, masuk kepada pembahasan yang berikutnya, faslu. Wa amma shalah falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha. Al-Imam As-Sa'di rahimallahu taala dalam kitab ini beliau merinci dari mulai rukun Islam. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kajian. Yang berikutnya adalah salat. Tapi beliau mengatakan adapun salat mempunyai syarat-syarat yang mendahulunya, di mana yang namanya syarat kalau tidak terpenuhi maka tidak sah sholat. Nah, sebutkan para ulama bahwa syarat sholat itu ada 7. Ada yang tahu? Apa kan? Tahu yang pertama apa? Syarat, bukan rukun. Bedakan ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada wajib sholat. Kalau syarat apa? Islam. Baik. Baik. Berakal. Akal. Nah, ada syarat yang lain ya? Apa? Sama? An-niyah. Adanya niat. Yang kedua, at-taharah minal hadas. Suci dari hadas. Yang ketiga, at-taharah minan najasah. Suci dari najis. Yang keempat, duhul waqti, masuk waktu. Yang kelima, satrul aurah, menutup aurat. Yang keenam, istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Ada pesan yang lain sama. Balik Islam. Kemudian berakal. Nah, muslim di saat yang sifatnya umum. Ada punya khusus tadi, niat, taharah minal hadas, taharah minal najasah. Kemudian masuk waktu, menutup aurat, dan menghadap ke arah kiblat. Ini antara syarat-syarat sholat. Faminha, dan di antaranya at-taharah. Syarat sholat adalah at-taharah. Nah, yang intinya, Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, sebelum beliau menjelaskan tentang rincian sholat, beliau ingin menjelaskan tentang muqaddimah sholat yang merupakan syarat sah sholat, yaitu taharah. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama, mereka banyak mengawali kitab-kitab fikihnya dengan kitab apa? Taharah. Ya. Kenapa enggak dimulai dengan kitab sholat? Padahal sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih sholat. Para ulama menyebutkan dikarenakan di antara pendahuluan sholat itu adalah taharah. Nah, dan di antara para ulama yang lainnya ada yang membuka kitabnya. Yang awal dari kitab taharah adalah babul miyah. Ya. Bab tentang air. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram membuka awal pembahasan tentang masalah air. Kenapa dikatakan air merupakan asal di dalam taharah? Ya. Masyaallah. Jadi para ulama di dalam membuat bab-bab di dalam kitabnya itu tidak sembarangan, ya. Jadi berdasarkan kaidah-kaidah dan keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain. Bahkan dalam pasal-pasalnya pun berkaitan antara satu pasal dengan pasal yang lainnya dan berkaitan dengan bab atau kitab yang dibuat, ya. Nah, itu menunjukkan ketelitian para ulama dan kecerdasan mereka di dalam membuat suatu karangan. Ya. Faminha di antara syarat salat yaitu at-taharah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. La yaqbalullah salata bighairi tahur. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat tanpa bersuci. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dapat ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Nah, dan lafaz ini sebenarnya tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, kalau yang lafaz mutafakun alaih, la yakbalullah sholata ahadikum ida ahdasa hatta yatawaddo. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Lafadnya berbeda, tapi maknanya sama dengan yang pertama kita bacakan tadi. Nah, yang jelas dari hadis ini menunjukkan bahwasanya taharah adalah syarat sahnya sholat. Nah, di mana makna taharah secara bahasa artinya an-nazahah, membersihkan, wan nadhafah, ya, membersihkan dari kotoran-kotoran secara bahasa. Maksud dengan taharah membersihkan, nah, kotoran-kotoran, ya. Adapun yang dimaukan dalam syariat atau istilah-istilah fikhiyah taharah adalah raful hadas, mengangkat hadas. Nah, wa ma fi makna raf'i bil ma' aw tirab, atau yang semakna dengan mengangkat hadas, ya, baik dengan air atau dengan tanah yang suci, baik itu wudu atau tayamum, baik hadasnya hadas yang besar seperti junub dengan cara mandi wajib, atau hadasnya yang kecil seperti buang air, buang angin, buang air besar dengan berwudu. Nah, atau kalau tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, maka dengan cara tayamum. Ini makna taharah. Nah, taharah ini ada bentuk. Yang pertama, menghilangkan hadas. Yang kedua, menghilangkan najis. Nah, ada raf'ul hadas, ada izalatun najasah. Itu hal. Ya. Ada yang sifatnya itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Nah, dari sisi lain, taharah ada yang sifatnya hissiyah, ada yang sifatnya maknawiyah. Ya, kalau hissiyah yang terlihat, terasa, seperti menghilangkan najis yang ada pada tubuh kita, atau dengan cara kita berwudu, nah, untuk menghilangkan hadas. Ini taharah yang sifatnya hissiyah, terlihat, terasa. Ada juga taharah yang sifatnya maknawiyah. Ya. Membersihkan, mensucikan diri dari kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran kekafiran, kotoran-kotoran kemaksiatan, maka ini pun taharah. Allah mengatakan wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Nah, para ulama mereka mengambil istinbat kesimpulan daripada ayat ini, berlaku kepada taharah yang sifatnya hissiyah, hendaklah kita membersihkan pakaian kita dari najis-najis, kotoran-kotoran. Dan sifat maknawiyah, kita membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan. Nah, bagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dia menafsirkan ayat tadi wasiyabaka fatahhir, tahhir. Nah, siyabaka an syirk, bersihkanlah pakaianmu, dirimu dari kesyirikan. Ya, ada taharah sifatnya hissiyah, ada taharah yang sifatnya maknawiyah. Nah, yang kita bahas dalam bab ini yaitu taharah sifatnya apa? Hissiyah. Ya. Sekali lagi, taharah sifatnya hissiyah itu ada dua. Yang pertama apa tadi? Mengangkat hadas. Yang kedua, menghilangkan najis. Nah, mengangkat hadas, ada hadas yang besar, ada hadas yang kecil. Hadas yang besar caranya dengan cara apa? Dengan cara mandi wajib. Kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, maka dengan cara tayamum. Dan hadas besar tidak bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Ya. Yang kedua, hadas kecil dengan cara berwudu. Kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, maka dengan cara tayamum. Nah, apakah mandi menghilangkan hadas kecil? Seorang mandi biasa bukan mandi wajib. Mandi karena panas mandi. Apakah menghilangkan hadas kecil? Jawabannya tidak. Nah, tidak menghilangkan hadas kecil. Kecuali kalau mandi yang mandi junub, mandi wajib, maka ulama berpendapat bisa menghilangkan hadas kecil. Dalam artian, kalau kita mandi junub, nah, walaupun tidak berwudu, ya, maka sudah hilang hadas besar sekaligus hadas kecilnya. Tapi kalau mandi biasa dikarenakan panas atau untuk mendinginkan badan, kesegaran, maka tidak menghilangkan hadas. Faman lam yatatahhar min al-hadats al-akbar wal asghar wan najasah fala salata lahu. Barang siapa yang tidak mensucikan dirinya dari hadas yang besar dan yang kecil, tidak mensucikan dirinya dari najis, maka tidak sah salatnya. Nah, dia mandi dalam keadaan tidak berwudu, atau dia mandi dia salat dalam keadaan tidak berwudu, atau dia sholat dalam keadaan belum mandi wajib, maka sholatnya tidak sah. Bahkan ini bisa dianggap sebagai istihza, nah, mengolok-olokkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau anak kecil ya wajar lah, ya anak kecil usia mungkin 3 tahun, ya ingin ikut-ikut sholat sama orang tuanya, nggak wudhu nggak apa-apa sholat ya, namanya juga anak kecil, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau sudah mulai mencapai usia tamyiz, nah apalagi sudah balik kemudian sholat tanpa bersuci, maka sholatnya tidak sah dan ini termasuk mengolok-olokkan. Nah, begitu juga seseorang sholat dalam keadaan tidak menghilangkan najis, baik yang ada pada badannya, atau najis yang ada pada pakaiannya, atau najis yang ada pada tempat sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Nah, wa taharatu nau'ani. Taharah ada dua macam. Ahaduhuma at-taharatu bil ma. Yang pertama, taharah dengan air. Wahyal aslu, yaitu asal. Jadi kalau ditanya apa asal taharah, menggunakan apa asal taharah, menggunakan air. Ini asalnya. Nah, fakullu ma'in nazala minas sama' au kharaja minal ardi fahuwa tahur. Semua air yang turun dari langit, yang kita kenal dengan air hujan, atau semua air yang keluar dari bumi berupa mata air atau semisalnya, maka hukumnya adalah suci. Yutahhiru minal ahdats wal akhbath. Mensucikan dari hadas-hadas dan khabas-khabas dan najis-najis. Ya. Jadi asal dalam air itu dihukumi suci. Nah, walau taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Walaupun berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Nah, ingat, asal air adalah suci. Yang namanya suci berarti bisa mensucikan hadas atau najis. Walaupun berubah kayak rasanya, warnanya dan baunya, bisyai'un tahir, dengan sesuatu yang suci. Ya. Sekarang misalnya air danau, apa asalnya? Suci. Berubah warnanya dikarenakan banyaknya lumut misalnya, warnanya bukan jernih lagi, bukan bening lagi, tapi berubah menjadi kehijau-hijauan. Ya. Kira-kira masih suci atau enggak? Suci. Masih suci. Ya. Walaupun berubah warnanya, tapi kalau penyebab berubah warnanya itu ada sesuatu yang suci, maka dihukumi suci. Ya. Dihukumi suci. Karena penyebabnya ada sesuatu yang suci. Nah, baik itu airnya berubah menjadi hijau, berubah menjadi apa lagi, coklat misalnya, masukkan tanah agak berubah menjadi coklat. Nah, maka pada asalnya hukumnya tetap suci, dikatakan tercampuri oleh benda yang suci, selama masih dinyatakan sebagai air mutlak. Ya, berbeda urusannya kalau sudah bukan air mutlak lagi. Nah, itu air kopi misalnya ya. Barakalawikum. Air kan dicampur kopi. Nah, tapi orang enggak menyebut air, ini kopi. Ya. Atau air kopi. Nah. Kan tidak menyebutnya ini air. Tidak. Berarti bukan air mutlak lagi. Kalau demikian berarti tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah. Barakalawikum. Air susu juga ya. Air campur susu. Susu benda suci. Tapi ketika dimasukkan ke dalam air, maka air tersebut bukan mutlak lagi. Ya, sehingga ini pun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah. Dan kalau termasuki benda yang najis, nah, air misalnya satu drum, ya. Atau satu bak. Termasuki benda yang najis. Nah, apakah air itu menjadi najis atau tidak? Komen? Najis kalau berubah. Nah, jadi lihat keadaannya. Berubah tidak? Salah satu di antara tiga sifat. Kalau berubah rasanya atau warnanya atau baunya, maka air tersebut dihukumi najis. Tapi kalau enggak ada perubahan, nah, air masya Allah luas airnya. Nah, satu misalnya tadi bak terpeciki misalnya air kencing satu tetes, ya, nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, nggak berubah juga baunya, maka air tersebut masih dihukumi suci. Nah, kecuali kalau berubah kok kayak bau-bau hamster, misalnya kalau bau-bau pipis, maka ini hukumnya menjadi najis. Nah, karena qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjithu syai', sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air itu suci, tidak menyajiskannya sesuatu apapun. Jadi asal air itu adalah suci. Nah, walaupun termasuki benda najis, benda suci, ya, dan tidak merubah salah satu di antara dan merubah salah satu di antara tiga sifat tadi, tapi kalau termasukkan benda yang suci tetap dihukumi suci. Nah, selama tidak berubah dari yang namanya air. Kalau berubah namanya bukan air lagi, bukan air mutlak lagi, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, innal ma tahur la yunajisu syai' rahu ahli sunnah wa huwa sahih, fa in taghayyara ahadu awsafihi bi najatatin fa huwa najisun yajibu ijtinabuhu. Apabila berubah salah satu di antara sifat-sifatnya disebabkan benda yang najis, maka air tersebut berubah menjadi air yang najis dan wajib menjauhinya. Nah, kalau jumhur ulama, mereka berpendapat bahwasanya air itu ada tiga macam. Nah, ada yang tahur, tahur yaitu air yang suci dan juga mensucikan yang lainnya. Tahur. Nah, yang kedua ada air yang tahir, air yang suci pada zatnya tapi tidak mensucikan yang lainnya. Yang ketiga ada air yang najis, air najis air yang tidak suci pada zatnya dan juga tidak mensucikan yang lainnya. Nah, ini macam-macam air yang disebutkan oleh jumhur ulama. Tapi pendapat yang benar, wallahu alam, setiap air yang suci ini mensucikan yang lainnya. Nah, selama masih disebut sebagai air, kalau suci maka mensucikan yang lainnya. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang suci mensucikan. Nah, kalau suci pasti mensucikan. Nah, bagaimana dengan air sirup? Bagaimana dengan air kopi? Bagaimana dengan air teh? Atau dengan air dari susu? Nah, kita katakan ini tidak mensucikan. Kenapa? Dikarenakan tidak disebut lagi sebagai air. Ya. Kalau masih disebut sebagai air secara mutlak, ya, maka mensucikan. Nah, mensucikan kecuali kalau termasuk di benda yang najis dan merubah salah satu di antara tiga sifat yang kita sebutkan tadi. Nah, setiap air yang suci pasti mensucikan. Ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Ibnu Saimin rahmatullah alaihim ajmain. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau air yang sedikit tercampuri oleh najis dan tidak berubah salah satu di antara tiga sifat tadi, rasa, warna atau bau, bagaimana keadaan air tersebut, suci atau najis? Air sedikit, air sedikit termasuki benda yang najis tapi tidak berubah rasa, warna atau baunya, bagaimana hukum air tersebut? Suci najis? Suci. Nah, kaidahnya tadi, asal air itu suci. Nah, selama tidak termasuki benda najis dan tidak merubah rasa, warna atau bau. Jadi air yang kemasuki benda najis belum pasti air tersebut menjadi najis. Tapi harus dilihat terlebih dahulu. Nah, berubah tidak? Salah satu di antara tiga sifat tadi. Nah, kalau berubah salah satu di antara tiga sifat tadi, rasa, warna dan bau, maka menjadi najis. Adapun kalau tidak berubah, maka tetap dihukumi air yang suci. Nah, sebagian ulama ada yang membagi-bagi atau mentafsir. Kalau airnya kurang dari dua kulah dengan air yang lebih dari dua kulah. Kalau air kurang dari dua kulah, kemasukan benda najis, najis. Tapi kalau lebih dari dua kulah, enggak najis. Ada hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Idza kana al-ma'u qulatain lam yahmil al-khabath." Air apabila dua kulah tidak mengandung najis. Satu kulahnya seberapa ya? Sebabnya. Pernah ada hitungan satu kulahnya berapa, dua kulahnya berapa? Ya, ukuran yang besar. Nah, tumbak mungkin lebih. Apabila air dua kulah katanya tidak mengandung najis. Ada sebagian yang salah memahami. Berarti kalau kurang dari dua kulah mengandung najis katanya. Nah, bagaimana ini? Hadis mengatakan apabila air dua kulah katanya maka tidak mengandung najis. Sebagian ada yang salah dalam memahami, berarti kalau kurang dari dua kulah najis. Padahal makna yang benar bahwasanya air yang kurang dari dua kulah kadang-kadang mengandung najis, kadang-kadang tidak mengandung najis. Nah, dan kita bisa mengetahui ini najis atau tidak apabila tercampur di benda yang najis merubah tidak salah satu di antara tiga sifat tadi. Nah, ya walaupun kurang dari dua kulah airnya, kalau yang masuknya itu benda suci, walaupun merubah salah satu di antara tiga sifat tadi, maka dia berubah, tetap airnya suci, mensucikan. Dan kalau termasuk di benda najis, maka dilihat dulu berubah enggak salah satu di antara tiga sifatnya. Kalau berubah menjadi hukumnya menjadi najis, tapi kalau tidak berubah berarti tetap keadaannya suci dan mensucikan. Nah, ini permasalahan tentang air. Qala rahimallahu taala, wal aslu fil asya'i taharah wal ibahah. Masuk pembahasan yang lainnya. Asal dalam perkara-perkara itu adalah taharah wal ibahah. Nah, taharah dan diperbolehkan. Asal dalam suatu perkara. Apakah semua perkara? Siap dan para ulama. Nah, gue mengatakan keumuman perkara. Adapun sebagian perkara-perkara yang asalnya itu bukan ibahah tapi haram. Nah, As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab yang lain juga mengatakan al-aslu fi miyahin al-taharah wal-ardu wasiyab wal-hijarah. Asal dalam air-air kami adalah taharah. Begitu juga asal pada tanah, asal pada pakaian, dan asal pada batu adalah suci. Ya. Ini asal-asal yang sifatnya suci. Wal aslu fil ibda wal luhumi wan nafsi wal amwal lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji'ul hil. Sedangkan asal di dalam hubungan laki-laki perempuan, asal dalam daging, jiwa seseorang, dan harta seseorang yang terjaga, maka diharamkan sampai datang dalil penghalalannya. Nah, jadi ada asal sesuatu itu haram, ada juga beberapa perkara yang asalnya itu adalah asalnya haram, dan yang banyaknya asalnya adalah suci dan boleh. Nah, perkara yang asalnya haram diantaranya adalah an-nafs, jiwa seseorang. Asalnya haram untuk kita tumpahkan darahnya. Nah, asalnya haram untuk kita sakiti, rusak kehormatannya, kecuali datang dalil yang menghalalkannya. Nah, begitu juga di dalam hubungan laki-laki perempuan. Nah, pada asalnya haram, tidak boleh seseorang menggauli perempuan. Nah, sampai datang dalil yang menunjukkan kehalalannya sebagai istrinya atau sebagai budaknya. Nah, kita berbahasa kita tentang air, maka asalnya adalah at-tahara wal ibahah. Faida sakal muslim fi najasati ma'in aw thawbin aw buq'atin aw ghairiha fa huwa thahir. Apabila seorang muslim ragu tentang najisnya suatu air atau pakaian atau tempat atau yang lainnya, maka asalnya itu adalah suci. Kita singgah di suatu tempat, kita ragu tempat ini suci ataukah najis. Apa asalnya? Suci. Kita boleh sholat di atasnya. Nah, kita pakai pakaian, kita ragu pakaian kita itu adalah suci atau najis. Pada asalnya apa? Suci. Nah, atau kita mendapatkan air. Nah, di hutan misalnya air di danau warnanya misalnya berubah hijau, berlumut atau biru misalnya, kita ragu apakah suci ataukah tidak suci. Asalnya apa? Suci. Bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini kaidah. Nah, au tayaqqana taharah wa sakka fil hadas. Atau seorang yakin dalam taharah dan ragu di dalam hadas, fa huwa tahir, maka asalnya itu dia dalam keadaan suci. Nah, kita telah berwudu melaksanakan sholat maghrib. Sholat maghrib. Nah, datang waktu isya kita ragu, apakah saya sudah batal ataukah belum? Asalnya apa? Dalam keadaan suci, ya. Dalam keadaan suci asalnya, sehingga dia bisa langsung sholat, walaupun tanpa berwudu lagi, dikarenakan masih mempunyai wudu dalam sholat maghribnya tadi. Nah, liqalihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rajuli yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'an fi shalah. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang terhayalkan padanya bahwasanya mendapati sesuatu dalam salatnya. Dia ragu. Ayo salat ragu. Ya. Batal atau tidak. Nah, kadang-kadang kita pun ada keraguan ketika suara perut kita bunyi misalnya. Ragu, oh ini kentut atau bukan? Nah, ketika ada seorang yang terhayalkan mendapatkan sesuatu hal dalam sholatnya, Nabi mengatakan la yan sarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Nah, jangan berpaling dari sholatmu sampai mendengar suara atau mendapatkan baunya. Muttafaqun alaih. Yang intinya jangan sampai membatalkan sholatmu sampai yakin bahwasanya engkau itu telah batal. Ya. Kalau kita masih ragu sholat dalam keadaan kita ragu, nah batal tidak, batal tidak. Pada asalnya kita masih dalam keadaan suci. Lanjutkan sholatnya. Nah, kalau kita seakan-akan mendapatkan sholat dalam perut kita, nah pada asalnya kita dalam keadaan suci, sampai kita yakin bahwasanya kita telah batal wudunya. Ini merupakan asal, ya, di dalam thaharah. Nah, ya jangan sampai bermudah-mudah membatalkan sholat. Nah, ini bisa was-was nantinya. Baru sholat, Allahu Akbar, pergi lagi ke air. Baik lagi, Allahu Akbar, pergi lagi ke air. Ya. Rasulullah mengingatkan, jangan berpaling dari sholatmu. Jangan meninggalkan sholat. Sampai mendengar suara atau mendapatkan bau. Nah, sekarang pertanyaan. Kalau enggak mendapatkan suara, enggak ada bau, buang anginnya. Tapi dia yakin, dia buang angin. Batalkan sholatnya atau lanjutkan? Batalkan sholatnya. Lihat kan, intinya itu yakin, ya. Intinya yakin. Dan di antara perkara yang bisa menunjukkan keyakinan, ada suara, ada bau. Sehingga walaupun enggak ada suara, enggak ada bau, kalau dia yakin bahwa saya telah batal, maka dihukumi batal wudunya, berarti batal sholatnya, sehingga dia harus mengulangi wudunya dan juga dia mengulangi sholatnya. Baik. Wa jami'ul awani mubahatun. Semua bejana di bejana pada asalnya mubah. Pembahasan berikutnya tentang masalah bejana, wadah-wadah pada asalnya mubah. Ila aniyatul dahab wal fiddah, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa ma fihi syai'un minha, dan bejana yang di dalamnya ada sesuatu dari emas dan perak. Wa ma fihi syai'un minhuma. Ila al-yasir min al-fiddah lil hajah, kecuali yang sedikit dari al-fiddah, dari perak, dikarenakan ada kebutuhan. Nah, berpindah kepada pembahasan hukum menggunakan bejana-bejana dari emas dan perak. Nah, pada asalnya bejana itu mubah untuk kita pakai. Pada asalnya, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak, atau bejana-bejana yang ada bagiannya terbuat dari emas dan perak. Nah, sampai Nabi mengatakan la tasrubu fi aniyati dhahab wal fiddah, janganlah kalian minum pada bejana dari emas dan perak. Wala takulu fi sihafiha, jangan pula kalian makan pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nampan-nampan piring-piring dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sesungguhnya bejana-bejana tersebut bagi mereka, orang-orang kafir di dunia, dan bagi kalian di akhirat nanti. Nah, orang kafir mereka enggak kenal halal haram. Ya. Sehingga kadang mereka bermegah-megahan. Nah, sampai makannya pun dengan bejana dari emas dan perak. Kita kaum muslimin jangan meniru orang-orang kafir. Jangan sampai makan dari bejana emas dan juga perak. Dan ayat ini juga menunjukkan tentang keutamaan kaum mukminin. Bahwa di akhirat nanti mereka akan mendapatkan bejana-bejana emas dan perak. Ya. Dan bisa makan di atas bejana emas dan perak. Ini ketika di akhirat nanti. Ini mewah ya. istimewa, berjaya sejak emas dan perak. Nah, adapun dunia ini menunjukkan berlebih-lebihan. Nah, menghambur-hamburkan harta. Orang yang makan berjaya emas, perak. Nah, bahkan dalam hadis yang lain, dari sahabat Ummu Salamah diancam. Alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam. Yang minum pada bejana perak, maka di dalam perutnya dinyalakan api jahannam. Balasannya. Nah, ada yang punya bejana emas? Bukan perak. Berapa kilo ya? Kalau raja-raja zaman dahulu ya, biasanya bejananya sampai alat-alat ininya juga emas perak. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah keharuman ini kalau dipakai untuk makan dan minum saja, ataukah dipakai yang lain? Karena kadang ada ya piala-piala kayak bentuknya piala itu emas tapi. Nah, atau mungkin punya wajan, punya bejana, tapi bukan dipakai untuk makan dan minum. Bejana emas atau bejana perak hanya untuk hiasan, koleksi atau menyimpan barang-barang yang lain. Nah, yang jelas bukan untuk makan dan minum. Jadi, kalau jumhur ulama berpendapat tahrim istimalihima fi ghalil aql wa syarab. Nah, haram menggunakan bejana emas dan perak walaupun selain untuk makan dan minum. Ya. Kalau kita baca tadi hadis-hadis yang berkenaan dengan haramnya makan dalam bejana emas dan perak, ini berkaitan dengan makan dan minum. Nah, tapi jumhur, kebanyakan para ulama mengambil kesimpulan begitu juga haram ketika digunakan untuk selain makan dan minum. Nah, berbeda pendapat dengan Daud Al-Zahiri dan Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan tidak haram kalau dipakai untuk selain makan dan minum. Nah, apa dalilnya? Dikarenakan asal dalam bejana itu halal. Nah, dan tidaklah menetapkan keharaman kecuali dengan dalil. Nah, dan dalil-dalil yang ada berkenaan dengan bejana emas dan perak diharamkan itu kalau dipakai untuk makan dan minum. Nah, mana dalil yang lainnya yang menunjukkan tentang bolehnya? Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ja'at bijajjalin min fiddah. Dia datang membawa bejana dari perak. Bejana dari perak. Nah, fihi sya'run min si'ari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada rambut dari rambut-rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tempat menyimpan apa ini? Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dipakai untuk mengobati juga itu. Nah, dikatakan Nabi SAW jasanya itu barokah, ya, jasanya barokah. Nah, ya, rambutnya pun dipakai bisa untuk mengobati. Nah, bahkan air liurnya, ya, pernah sebagai obat. Bismillah. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam perang Khaybar, tidak ada mana Ali adanya. Bukan, sedang sakit matanya di bawah kepada Rasulullah. Rasulullah meludahinya. Nah, meludahinya sampai sembuh biiznillah, seakan-akan tidak sakit sebelumnya. Nah, barokah Nabi SAW. Ya, para sahabat pun mereka berebutan dari bekas wudunya Nabi SAW. Dan barokah zat ini hanya khusus bagi Rasulullah SAW. Nah, ya, jangan berlebihan. Kiai segala, ya, rebutan udah kiai, ya, jangan. atau rebutan bekas wudu kiai, rebutan bekas makan kiai, bekas minum kiai misalnya. Tidak. Nah, ini khusus bagi Nabi SAW, sampai rambutnya pun disimpan oleh siapa tadi? Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dan dipakai sebagai alat untuk menyembuhkan titilah. Nah, dikatakan barokah nih zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Bukhari tadi, menunjukkan bahwasanya bolehnya menggunakan bejana dari perak untuk selain makan dan minum. Boleh juga bejana emas untuk selain makan dan minum. Nah, dan pendapat ini dikeluarkan oleh Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Beliau mengatakan wasahih ana ittikhada wal istimala fi ghala al-aql wa sharab laysa biharam. Kata Syaikh Al-Utsaimin, yang benar menggunakan bejana emas atau perak selain untuk makan dan minum, maka tidak diharamkan. Dikarenakan Nabi SAW melarang dari sesuatu yang khusus, yaitu makan dan minum. Kalau seandainya haram pada selainnya, maka Nabi SAW tentunya akan menjelaskan kepada manusia. Dikarenakan beliau adalah orang yang sangat jelas ucapannya. Nah, dan tidak akan mengkhususkan suatu perkara saja. Ya. Sehingga pengkhususan dalam hadis-hadis berkenaan dengan makan dan minum dalam bejana emas dan perak ini menunjukkan bahwasannya selain untuk makan dan minum ini diperbolehkan, ya, dikarenakan manusia pun mengambil manfaat daripada bejana-bejana tersebut. Bahkan kalau seandainya haram, maka Nabi akan merintahkan untuk menghancurkan bejana-bejana dari emas dan perak. Tapi Rasulullah tidak merintahkan untuk menghancurkan. Yang dilarang hanya untuk makan dan minum saja. Nah, ini pendapat yang wajib. Baik. Bagaimana hukum dengan bejana orang-orang kafir? Ya. Boleh kita pakai ataukah tidak? Para ulama merinci tentang hukum bejana orang-orang kafir. Yang pertama, kalau yakin najisnya, maka haram menggunakannya sampai kita mencucinya. Nah, kalau yakin bosnya ini dipakai untuk lemak babi, dipakai untuk bangkai anjing dan sebagainya, yakin bejana itu dipakai demikian, maka kita tidak boleh menggunakannya sampai kita mencucinya. Nah, yang kedua, kalau kita yakin kesuciannya bosnya ini tidak dipakai untuk benda-benda yang haram, dia dipakai untuk benda-benda yang najis, maka tidak makruh di dalam menggunakannya. Kalau yakin kesuciannya. Nah, ada pun selain daripada dua gambaran ini, nah, kita enggak yakin tentang kenajisannya, enggak yakin tentang kesuciannya, maka dimakruhkan menggunakannya. Ini menggabungkan antara dalil-dalil yang berkenaan dengan bejana-bejana orang kafir. Nah, di antaranya hadis Musalamah, inna bi ardi qaumi ahli kitab. Kami berada di suatu kaum ahli kitab. Apa na'kulu fi aniyatihim? Apakah kita makan pada bejana-bejana mereka? Rasul mengatakan, la ta'kulu fiha. Janganlah kalian makan pada bejana-bejana mereka. Illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa qulu fiha. Kecuali apabila kalian tidak mendapati yang lainnya, cucilah dan makanlah pada bejana tersebut. Kalau ini menunjukkan apa? Berarti tidak boleh, ya. Tidak boleh makan atau minum dari bejana orang-orang kafir. Nah, ada yang lain. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashabahu tawadhu min mizadati imra'atin musyrikah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berwudu dari bejana milik seorang perempuan yang musyrik. Muttafaqun alaih. Sini boleh atau tidak jadi? Boleh. Berarti ya. Hadis menyatakan boleh. Kedua yang lainnya, ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala min aniyatil yahudi. Nabi SAW makan dari bejana orang Yahudi. Nah, yang diletakkan padanya racun pada makanan tersebut. Nah, suka memakannya. Makan dari bejana orang Yahudi tersebut. Tidak ada dalil yang menyatakan larangan, ada dalil yang menyatakan dibolehkan. Siapa orang merinci? Kalau kita yakin bejana orang kafir ini najis, ya, mungkin kita lihat dia masak apa daging babi, masak daging anjing, na'udzubillah, nah, atau yang sejenisnya daripada benda-benda yang diharamkan, benda-benda najis, nah, maka kita tidak boleh makan pada bejana tersebut. Cari bejana yang lain. Kalau enggak ada, maka cuci bejana tersebut, boleh kita makan dari bejana tersebut. Nah, yang kedua, kalau kita yakin kesuciannya, maksudnya orang musyrik ini, orang kafir ini tidak memasak masakan-masakan yang mengandung najis di atas bejananya, yakin kita, maka boleh kita makan dari bejana tersebut tanpa makruh. Nah, yang ketiga, kalau kita ragu tentang kesuciannya dan ragu pula tentang kenajisannya, maka yang lebih utama kita meninggalkannya, makruh untuk menggunakannya. Nah, tentang hukum bejana-bejana orang kafir. Nah, kembali kepada bejana daripada emas dan perak yang disebutkan tadi. Nah, pada asalnya bejana itu mubah kecuali bejana dari emas dan perak, atau bejana yang di dalamnya ada bagian dari emas dan perak kecuali perak yang sedikit. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat Anas bin Malik, ana qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara. Sesungguhnya bejana Nabi SAW pecah. Fattakhadha makana sa'bi silsilatan min fiddah. Rasulullah SAW dia mengambil tempat yang pecahnya itu dengan apa, bagian dari perak. Nah, bagian sedikit dari perak untuk menambal yang pecahnya tersebut. Diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, sehingga dibolehkan bejana yang ada campuran peraknya dengan syarat-syarat. Yang pertama, campurannya sedikit sekali. Tadi yang pecah sebagai tambalannya saja. Nah, sebagai tambalannya. Yang kedua, dari perak. Kalau dari emas mutlak tidak haram. Kalau mutlak, mutlak haram kalau dari emas. Nah, dari emas mutlak haram. Yang ketiga, dikarenakan ada kebutuhan untuk makan, untuk minum, misalnya tadi. Nah, atau tadi kebutuhannya dikarenakan pecah. Kalau enggak pecah, jangan ditambal dengan yang dari perak. Tapi kalau ini pecah, nah, kalau dibiarkan sayang, masih dipergunakan, boleh menambalnya walaupun dengan perak, tapi syaratnya sedikit peraknya. Nah, dan tidak boleh dengan emas. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Ini antara hukum-hukum yang berkenaan dengan thaharah, kemudian juga berkenaan dengan asal dan suatu perkara, dan berkenaan dengan bejana-bejana. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, silakan beri. Mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin ada filosofinya mengenai bagaimana kalian berhukum, bagaimana kita semuanya, Allah Alam Sawab, Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.